Deretan bintang-bintang artis sengaja akan menggoyang sekaran Lamongan. Tak panggilkan salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik. Ada Ramayana, juga ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat siang LI Lama. Kita goyang-goyang lagi yuk bareng New Palapa. Dua lagu yang cukup lama. Tapi yo enak-enak didengar ya. We'll be right back.